depan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap, terjang bahaya siapapun dihadapinya. Sini preman, sana preman, sedang beraksi, wajah dingin dan seram, siap menerkam. Jangan kau coba kawan, cari perkara, sejurus berarti petaka. Papa preman preman, oh oh oh, pangsi papa metropolitan. Resesi dunia, pekerjaan sangat sukar, juga pendidikan. Di sudut-sudut jalanan banyak pengangguran, jadi preman tuk cari makan. Di balik wajah yang seram tersimpan dampak kedamaian. Balik hidup urakan, yeah, mendambakan kebahagiaan, oh, bahagia, bahagia, bahagia, sangat sukar juga pendidikan. Sudut-sudut jalanan banyak pengangguran, jadi preman tuk cari makan. Di balik wajah yang seram tersimpan dampak kedamaian. Di balik Metropolitan, hey, Paks Baba preman preman, oh, Paks Baba metropolitan.